Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, sangkalan, orang berpengetahuan lebih berharga daripada dukungan si bodoh. Aku, Salim Abdali, bersaksi bahwa hal itu benar dalam jangkauan pengalaman yang lebih agung. Juga benar dalam taraf pengalaman yang lebih rendah. Hal ini terwujud dalam kebiasaan sang bijak yang telah menurunkan kisah si penunggang kuda dan ular. Tersebutlah di suatu zaman ada seorang penunggang kuda yang arif bijaksana. Dia seseorang yang senang berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian berjalan-jalanlah mereka. Kudaku yang perkasa, hari ini kita berjalan di sekitar gunung sini aja ya. Baiklah tuan, mari saya ajak tuan berjalan-jalan ke daerah ini. Bila kau lelah, berhentilah. Aku tidak ingin menyiksamu. Tidak masalah, tuan. Tuan masih kurus, masih kuat berjalan kemana saja. Kamu bisa aja. Stop. Lihat, di sana ada ular yang memasuki tenggorokan seseorang yang sedang tertidur. Iya, betul, tuan. Apa yang akan kita lakukan? Sebentar, aku berpikir dulu. Apakah kita kagetkan saja orang itu biar dia terbangun, tuan? Jangan hanya terbangun, tapi kita harus bisa memaksanya mengeluarkan ular tersebut tanpa ketahuan. Bangun! Bangun! Hei, kau orang yang sedang tertidur? Siapa kamu? Kenapa kamu mencambukku? Hei kau, makanlah apel ini. Cepat, atau ku akan mati. Tidak mau. Jangan-jangan, aku malah mati kalau makan apel busuk itu. Tidak, justru kau akan mati kalau tidak memakan apel ini. Suruh dia minum air sebanyak-banyaknya, tuan. Baik, coba kau bawakan air pakai tas ini. Okidoki, tuan. Lepaskan aku. Lepaskan, tuan. Apa yang hendak kamu lakukan? Apa dosaku sehingga aku kau siksa begini, tuan? Kau akan tahu sendiri nanti. Akhirnya, ketika ia hampir lemas dan sore hari tiba, lelaki itu jatuh ke tanah dan memuntahkan buah apel, air, dan ular tadi. Hah? Apa itu kok ada ular di mulut saya? Itu tadi ada ular yang memasuki tenggorokanmu saat kau tertidur. Oh, tuan. Jadi itu tadi maksud tuan menyuruh saya memakan apel dan meminum air yang banyak. Terima kasih. Maafkan saya telah berburuk sangka. Tidak apa-apa. Makanya, jangan berburuk sangka dulu. Tuanku ini orangnya baik. Ketika diketahuinya apa yang telah dimuntahkannya, ia memahami apa yang telah terjadi dan mohon maaf kepada si penunggang kuda. Kalau tadi kau mengatakan hal itu, tentu saya terima perlakuanmu itu dengan rasa terima kasih. Sambil memacu kudanya, penunggang kuda itu pun berlalu meninggalkan orang tadi. Terkadang kita tidak pernah tahu, siksaan dan cobaan justru adalah bantuan terhadap diri kita agar menjadi lebih kuat. Ampunilah, ampunilah segala dosa kesalahan. Terangilah, terangilah, bimbing ke jalan yang benar. Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.